Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين معاشر المسلمين حاضرين والحاضرات Saudari, saudara dan saudariku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan segala bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita semua kemudahan-kemudahan, pemberian-pemberian, kenikmatan-kenikmatan yang dengan itu semua kita dapat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharap itu menjadi bekal kita tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Allah memberikan ganjaran kepada kita dengan ganjaran yang banyak atas apa yang kita amalkan dari amalan-amalan salih. Kemudian ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki dan selesai dari hadis yang ke-23 dari 42 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah ini. Maka selanjutnya insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis yang ke-24. Hadis yang cukup panjang dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang insyaallah akan kita baca terlebih dahulu dari awal hingga akhirnya, kemudian baru kita masuki penjelasan terhadap kalimat-kalimat yang ada di dalam hadis yang akan kita baca ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-haditsur rabi' wal isrun, hadis yang ke-24. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi yang langsung diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai perkara yang haram. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, Kalian itu semuanya sesat. Kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku. Niscaya aku akan berikan hidayah itu kepada kalian. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu adalah orang-orang yang kelaparan. Kecuali orang yang aku berikan makan. Maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautu. Fastaksuni aksikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya adalah orang-orang yang tidak berpakaian. Kecuali orang yang aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Niscaya akan aku berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, innakum tuhti'una billayli wan nahar. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu semuanya berbuat salah, berbuat dosa di malam dan siang hari. Sedangkan aku adalah zat yang maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan sampai kepada kemadharatan terhadap diriku sehingga kalian mampu memadharatkanku, dan kalian tidak akan sampai kepada memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian bisa memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau ana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia pertama dan manusia terakhir dan manusia-manusia yang ada di antara keduanya, manusianya, jinnya, semuanya, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, mereka berada atau hati mereka takwanya itu seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini semuanya, seandainya seluruh manusia dan jin dari awal hingga akhir, keberadaan takwa di hatinya sama seperti keadaan takwanya orang yang paling bertakwa di antara kalian, itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikitpun. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusianya kalian semuanya, jinnya kalian semuanya, dari awal hingga akhir semuanya, hatinya itu seperti hatinya orang yang paling jahat di antara kalian, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Ya ibadi, lau ana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ahtaitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul makhitu idha udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua manusia, semua jin Dari awal hingga akhir, semuanya berkumpul di sebuah tanah lapang. Kemudian semuanya meminta kepadaku. Semuanya memohon sesuatu kepadaku. Dan aku berikan pada setiap manusia dan jin yang meminta itu permintaan-permintaannya semuanya. Itu tidak akan mengurangi apa yang aku miliki, kecuali sebagaimana berkurangnya air yang menetes dari jarum apabila dimasukkan ke lautan. Jarum kecil, lautan yang luas, masukkan jarumnya, lihat ada air yang menetes, seperti itu. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan kalian adalah untuk kalian, yang akan aku hitung untuk kalian dan akan aku penuhi amalan tersebut untuk kalian sendiri. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati amalannya adalah amalan yang baik, maka hendaklah dia memuji Allah. Waman wajada ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapati amalannya tidak seperti itu, yakni amalannya tidak baik, maka janganlah dia cela siapapun kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang panjang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam nomor urut hadis yang ke-2577. Di mana hadis ini adalah hadis yang langsung diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan oleh para ahli hadis dengan hadisun qudsi. Hadis qudsi, bimbingan para ulama terkait dengannya adalah kita tidak dianjurkan untuk membahas secara mendalam terkait dengan makna yang dimaksud dengan hadis qudsi. Kita sebagai seorang ahlu sunnah meyakini yang namanya hadis qudsi adalah dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah lafadznya dari Allah dan apakah makna dan lafadznya dari Allah, atau maknanya dari Allah kemudian lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan meninggalkan pembahasan yang seperti ini lebih aslam, lebih selamat. Karena nanti masing-masing akan ada konsekuensinya. Dan memang para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, mereka membahasnya. Namun, dalam rangka berhati-hati, kita tidak membahasnya. Kita tidak berdalam-dalam dalam masalah ini. Yang penting kita yakini, hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perbedaannya dengan Al-Quran, ini perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Hadis qudsi walaupun itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak bisa beribadah dengan membacanya sebagaimana kita beribadah tatkala membaca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran minimal mendapatkan berapa kebaikan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min ayatillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Orang yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dikali menjadi 10 kali lipat. Dia akan diganjar pada setiap huruf yang dia baca dari Al-Qur'an 10 kebaikan. Ini pahala seorang baca huruf dari huruf-huruf Al-Qur'an. Adapun hadis qudsi, maka tidak seperti itu adanya. Ini perbedaan antara hadis qudsi dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian, hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an juga, Al-Qur'an ini terjaga dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan yang amat sangat ketat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menjaga Al-Qur'an dan kami adalah yang sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaga terhadapnya. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an dengan Allah Subhanahu wa taala lindungi Al-Qur'an ini dari perubahannya orang-orang yang akan merubahnya. Apakah hadis qudsi juga dijaga? Jawabannya dijaga. Namun di sana penjagaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik hadis-hadis yang marfu atau hadis-hadis yang lain, di antaranya adalah hadis-hadis qudsi. Ini penjagaannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan para ulama yang bisa membedakan antara hadis sahih dengan hadis dhaif. Ulama-ulama yang kegiatannya adalah ini, memberikan pencerahan kepada umat tentang hadis-hadis yang tersebar, apakah ini hadis sahih atau apakah ini hadis dhaif atau ini adalah hadis yang hasan. Begitu pula terhadap hadis qudsi. Hadis qudsi tidak kita pungkiri, tatkala kita menilik riwayatnya, ada hadis qudsi yang sahih yang harus kita yakini kebenarannya dan kita amalkan. Ada hadis qudsi yang hasan yang juga kita harus yakini kebenarannya dan harus kita amalkan. Ada juga hadis qudsi yang dhaif. Sebagaimana hadis-hadis yang lain ada dhaif, hadis qudsi juga ada yang dhaif. Dilihat dari segi mata rantai riwayatnya, atau dalam ilmu hadis disebut dengan sanadnya. Karena ada rawi-rawi, ya, di mata rantainya itu ada orang-orang yang tidak bisa kita terima periwayatannya. Dan walaupun hadis itu yang diriwayatkan adalah hadis qudsi, maka itu dapat berkonsekuensi kedhaifan terhadap hadis qudsi tersebut. Dan manakala hadis qudsi dan juga hadis-hadis yang lain difonis sebagai hadis yang dhaif oleh para ulama yang ahli dalam masalah ini, maka kita tidak boleh meyakininya sebagai hadis, apalagi mengamalkannya. Ini sebagian salah kaprah. Hadis dhaif, walaupun dhaif-dhaif juga kan hadis. Anda salah. Yang namanya hadis dhaif itu berarti ada sisi-sisi yang menyebabkan hadis itu tidak sah dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebuah ucapan tidak sah dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah bisa dikatakan sebagai hadis yang bisa kita yakini apabila isinya keyakinan, atau kita amalkan apabila bentuknya perintah, atau kita jauhi larangannya apabila bentuknya larangan? Jawabannya adalah tidak. Dinamakan hadis silakan, tapi jangan hadis tok, hadis dhaif, hadis yang lemah. Dan hadis lemah itu bertingkat-tingkat. Ada hadis yang lemahnya bisa naik ke derajat hadis hasan karena dukungan dari riwayat-riwayat yang lain. Ada hadis yang dhaifnya betul-betul parah. Kenapa? Karena di sanadnya, di mata rantai periwayatannya, ada rawi yang dikenal sebagai pendusta dan pemalsu hadis. Yang semisal ini tidak bisa kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya biarin, enggak apa-apa, ini hadis dhaif. Dhaif-dhaifkan hadis, salah kaprah. Kita mengamalkan hadis itu adalah hadis yang diyakini kebenaran penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah hadis sahih dan hadis hasan yang memenuhi syarat-syarat penisbatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Intinya hadis qudsi dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada perbedaan dari dua segi di atas. Adapun sama-sama firman Allah, maka jawabannya sama. Sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Allah menyeru hamba-hambanya dengan panggilan ibadi, menunjukkan akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Dan itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala untuk mewajibkan sesuatu atas dirinya, mengharamkan sesuatu atas dirinya, memberikan hak yang diwajibkan terhadap dirinya sendiri. Ini haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berhak terhadap hal-hal tersebut. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, maka maknanya Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan dari sifat kezaliman. Dan tatkala kita mempelajari masalah ilmu asma wa sifat, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menafikan sesuatu yang bersifat aib dari dirinya, melainkan di sana ada makna penetapan yang menjadi lawan hal tersebut. Contoh, dalam hadis ini dan juga dalam ayat-ayat yang lain, di antaranya dalam Fussilat yang ke-46. Man amila sholihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang berbuat amalan sholih, maka amalan sholih itu manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jelek, maka akibatnya juga akan mengenai dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan bukanlah Rabbmu sebagai zat yang zalim terhadap hamba-hambanya. Dan juga dalam Ghafir yang ke-31 Allah mengatakan, wa ma Allahu yuridu dzulman lil 'ibad, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kezaliman untuk hamba-hambanya. Begitu pula dalam surat Yunus yang ke-44 Allah berfirman, inna allaha la yadhlimun nasa syai'a walakinna nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak membolimi manusia sedikitpun, melainkan manusia merekalah yang membolimi diri-diri mereka sendiri. Di sini Allah menafikan sifat zalim dari dirinya. Berarti di sana, di samping Allah menafikan sifat zalim dari dirinya, berarti Allah mengisbatkan lawan daripada kezaliman terhadap dirinya sendiri. Yaitu apa? Sifat adil. Kalau zalim maknanya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan itu ternafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah nafikan sendiri hal itu dari dirinya, maka kita lihat dari sisi yang lain, berarti Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kezaliman sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atas dirinya sendiri, maka Allah menjadikan waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, aku jadikan di antara kalian kezaliman ini sebagai perkara yang diharamkan, maka janganlah kalian berbuat zalim. Sebagaimana hal itu Allah haramkan terhadap dirinya, maka kezaliman juga dilarang dari diri-diri kita sekalian. Kita tidak diperbolehkan untuk berbuat zalim dengan segala macam jenisnya. Secara garis besar, yang namanya zalim itu berarti tadi menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kezaliman itu ada dua martabat sebagaimana disebutkan oleh Al-Syeikh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh wafaqahullah wa hafidhahullahu ta'ala. Martabat yang pertama adalah zulmun nafsi, kezaliman terhadap dirinya sendiri. Jadi yang namanya berbuat zalim itu tidak mesti berbuat zalim kepada orang lain saja. Ada kalanya kezaliman itu mengarah kepada seseorang dirinya sendiri itu. Dan kezaliman terhadap diri sendiri ini ada dua macam. Yang pertama, dan ini adalah sebesar-besarnya kezaliman, zulmun nafsi bisyirki wa huwa zulmun fi haqqillahi jalla wa ala. Menzalimi diri sendiri dengan melakukan perbuatan syirik. Dan ini adalah kezaliman terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, yang memberikan rizki kepadanya, dan mengatur segala urusannya. Di mana kesyirikan adalah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Manusia yang tadinya tidak ada, Allah ciptakan. Manusia yang tadinya lemah, Allah berikan kekuatan. Manusia yang tadinya tidak berpakaian, Allah kasih pakaian. Manusia yang tadinya jahil, Allah subhanahu wa ta'ala ajari ilmu-ilmu. Mulai dari dia belajar berbicara dan belajar-belajar secara bertingkah. Manusia yang tadinya lemah, Allah subhanahu wa ta'ala kasih kuat. Manusia yang tidak punya apa-apa, Allah subhanahu wa ta'ala kasih segala yang dapat menopang kehidupannya. Semua apa yang ada pada diri-diri kita adalah milik Allah, dari Allah, dan akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Sekali lagi, apa yang ada pada diri kita adalah milik Allah, dari Allah, yang memberikan adalah Allah, dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk ciri-ciri orang yang cerdas, dia memberikan hak yang memberikan kepada dia semua itu dari kebutuhan-kebutuhan duniawi dan nikmat batin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berikan haknya Allah kepada Allah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah yang harus dijalankan oleh hamba-hambanya adalah hamba-hambanya itu harus beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini haknya Allah yang harus dijalankan oleh hamba-hambanya. Tatkala seseorang tidak menjalankan hak ini atau dia mengalihkan hak ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah menjadi orang yang paling zalim di muka bumi ini. Dia tahu semua yang dia punya dari Allah. Tentunya dia harus berikan haknya Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam hal ibadah. Ini orang yang cerdas. Kalau orang yang tidak cerdas, orang yang bodoh, dia tahu semua yang dia punya adalah dari Allah, tapi malah dia persembahkan haknya Allah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ibadah adalah doa. Dia tidak berdoa kepada Allah tatkala berdoa, tapi memanggil wali fulan, memanggil kiai fulan, memanggil guru fulan, memanggil tuan fulan. Padahal dia harusnya dalam hal doa yang itu adalah ibadah, langsung memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku. Berdoalah kalian kepadaku. Lewat perantara, enggak. Berdoalah kalian kepadaku. Niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Ini, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kesyirikan, yaitu mempersembahkan segala macam ibadah kepada selain Allah, adalah sebesar-besar keboliman yang ada di muka bumi ini. Dan itu adalah bentuk kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Dan akan menjadi kezaliman kepada orang lain kalau dia mendakwahkan kesyirikannya kepada orang lain. Bukan cukup saja dia yang berbuat syirik, tapi dia juga ajak orang lain berbuat syirik. Dia ajak manusia berbondong-bondong untuk meminta permintaan yang hanya bisa mengabulkannya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ajak manusia untuk berbondong-bondong, bermobil-mobil, berbis-bis afwajan, datang ke kuburan, minta sama kuburan. Ini hadirin rahimakumullah, dia di samping mendzalimi dirinya sendiri dengan kezaliman yang paling besar, dia juga membolimi orang lain dengan keboliman juga yang paling besar, yaitu memberikan penyesatan kepada mereka. Ini dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala namakan kesyirikan sebagai keboliman. Dalam Al-An'am yang ke-82 Allah berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, Rasulullah SAW mentafsirkan sendiri kezaliman di sinilah kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih. Kemudian yang kedua, dari dua macam kezaliman terhadap diri sendiri adalah seorang menzalimi dirinya sendiri dengan melanggar perkara-perkara yang haram dan berkurang-kurangan di dalam menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Ini dia melanggar syariat yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Allah memerintahkan dia untuk seperti ini, tapi dia langgar. Dia tidak melaksanakannya, dia tidak mengindahkannya. Allah Subhanahu wa taala larang dari sesuatu, tapi dia masih melakukannya. Dia mendatanginya, dia tidak menjaga diri darinya. Ini adalah bentuk kezaliman juga terhadap diri sendiri, yang akan menyebabkan dirinya terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita atas diri kita sendiri adalah antus idaha fid dunya wal akhirah. Haknya diri kita yang harus kita berikan kepada diri kita sendiri adalah kita jadikan diri kita ini sebagai jiwa yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Fa idza aradtaha lil ma'siyah faqad zalamtaha. Maka apabila kamu ancam dirimu sendiri dengan azab, dengan kamu melakukan kemaksiatan, maka sungguh kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Li'annaka lam taj'alaha sa'idah, karena engkau tidak menjadikannya sebagai jiwa yang berbahagia. Ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, martabat yang kedua dari kezaliman adalah zulmul ibad, menzalimi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa at-tafrid, ai maksudnya berkurang-kurangan. Au tadhi'u huquqihim bi'ada'i au bi'adami ada'il haqqi alladhi aujabahu Allahu jalla jalaluhu lahu, menyia-nyiakan hak hamba-hamba Allah dengan tidak melaksanakan hak yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Faman farata fi haqqi walidayhi faqad zalamahu, yang berkurang-kurangan di dalam menjalani hak kedua orang tuanya, maka sungguh dia telah menzalimi orang tuanya. Dia diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua, untuk tidak berucap kasar kepada orang tua, untuk senantiasa menjaga sopan santun dan kelembutan di dalam berbicara dan bersikap di hadapan orang tuanya. Tapi dia tidak laksanakan ini, maka pada hakikatnya dia telah menzalimi kedua orang tuanya. Wa man farata fi haqqi ahlihi faqad zalamahum, barang siapa yang berkurang-kurangan di dalam hak keluarganya, maka sungguh dia telah menzalimi keluarganya sendiri. Keluarganya yang harus dia urus, yang harus dia berikan makan dan minum, tapi dia terlantarkan. Kafa bil mar'i itsman an yudhayyi man yaqut, cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dia berikan qut, yakni qut maksudnya adalah makanan pokok. Yang harus dia nafkahi dia tidak nafkahi. Kata Rasul, cukuplah orang yang semisal itu dikatakan sebagai seorang pendosa. Kenapa? Karena dia tidak perhatian terhadap hak keluarganya. Begitu pula, orang termasuk orang yang menyia-nyiakan hak keluarganya, menzalimi keluarganya, adalah orang-orang yang membiarkan keluarganya berada di atas keharaman. Orang-orang yang membiarkan keluarganya tidak menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat istrinya tidak berhijab, dia biarkan. Dia lihat anak-anaknya sudah balik tidak rajin sholat, bapaknya diam saja. Tidak ada nasihat, tidak ada wasiat, tidak ada pengarahan, tidak ada bimbingan. Bapaknya sakata wasakat, diam dan diam. Melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah keluarganya, diam saja. Anak perempuannya dilecehkan oleh laki-laki dengan alasan pacaran. Dia diam saja. Tidak ada perhatian sama sekali dengan hal itu. Tidak ada upaya pencegahan. Ya, terhadap keluarganya dari segala jenis kejelekan, dan tidak ada upaya untuk mendongkrak sisi kualitas keagamaan keluarganya. Dia tidak perhatikan apakah anaknya sudah bisa baca Quran atau belum. Yang penting disuruh berangkat ngaji, gak tahu ngajinya sampai mana, diajari apa oleh gurunya, gak tahu bagaimana bacaan sholatnya. Yang penting anaknya sudah saya sekolahkan di sekolah umum, kemudian setelah itu mengaji. Gak pernah dia telusuri sampai mana kualitas anakku. Anakku ini sudah mau balik. Kalau sudah balik berarti nanti dia akan tercatat dosa-dosanya. Kalau berbuat dosa akan tercatat kebaikan-kebaikannya. Kalau dia berbuat baik, gak pernah dia peduli terhadap itu. Yang penting saya kasih makan, yang penting saya kasih pakaian, yang penting saya kasih pendidikan formal, gak peduli. Anaknya sholatnya bermain-main, dia biarkan. Anaknya puasanya tidak pernah sempurna, dia biarkan. Anak wanitanya terbiasa dengan pakaian terbuka, dia biarkan. Istrinya suka berhibah, istrinya suka ngomongin kejelekan tetangga, gak pernah ada nasihat dari suaminya. Ini suami yang kurang memperhatikan hak-hak keluarganya. Karena keluarga itu tanggung jawab terbesar sebagai seorang ayah terhadap keluarganya adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah tidak mengatakan jaga diri kalian dan anak-anak kalian, keluarga kalian dari kelaparan. Dan tapi Allah sebutkan yang terpenting, jaga diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa addibuhum." Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan cara mengajari mereka dan memberikan pendidikan adab kepada mereka. Sebagai seorang ayah harus menjadi kudwah, suri tauladan yang baik untuk keluarganya. Bisa menjadi contoh untuk istri dan anaknya. Dalam masalah kualitas sholat, bapak hafal seperti apa sih bacaan sholat yang afdol, yang bagus. Bagaimana gerakan sholat yang baik. Dalam masalah kesemangatan sholat sunnah, bapaknya bisa menjadi contoh. Ini nak, begini caranya. Orang setelah sholat wajib ada sholat sunnahnya. Ayo kita sama-sama kerjakan di rumah. Ayo istriku, ini bapak sudah selesai sholat jamaah di masjid. Setelah sholat jamaah, setelah sholat wajib, ada sholat sunnah, mari sholat bersama-sama. Pendidikan bisa jadi kudwah untuk istrinya. Terhadap anak-anaknya, ayo nak, malam ini abi mau evaluasi. Kamu belajar apa? Yang kamu pelajari di sekolah apa? Dan kamu kemampuan keagamaannya sudah sampai mana? Sebentar lagi nak, kamu balik. Kalau sudah balik seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu harus bisa sholat. Bagaimana sholatmu sekarang, nak? Apakah sudah hafal bacaan-bacaan semuanya? Ini tanggung jawab orang tua. Orang tua harus kasih pengarahan. Orang tua harus kasih pengajaran. Orang tua harus kasih bimbingan dalam masalah ini. Tanggung jawab terbesar sebagai orang tua. Ini. Apabila anak sudah balik, sudah dicatat untuknya segala apa yang dia lakukan, dalam keadaan dia belum terbiasa dengan amalan-amalan yang seharusnya dibiasakan orang tuanya, orang tuanya telah membolimi anaknya sendiri. Orang tuanya telah berbuat aniaya terhadap anaknya sendiri. Walaupun secara fisik anaknya tidak pernah dipukul, walaupun secara fisik anaknya tidak pernah dicela-cela, tidak pernah dihina-hina, tapi karena dia menyia-nyiakan pendidikan anaknya, dia akan menjadi orang yang zalim terhadap anaknya sendiri. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini membolimi hamba itu banyak. Jenis-jenis manusia itu banyak. Ada manusia yang menjadi kedua orang tua kita, ada yang menjadi kerabat kita, ada yang menjadi anak kita, ada yang menjadi istri kita, ada yang menjadi tetangga kita, ada yang menjadi saudara kita secara umum kaum muslimin, ada yang menjadi orang-orang yang harus kita lindungi dari orang-orang kafir, kita tidak boleh menumpahkan hak-hak, tidak boleh menumpahkan darah mereka, ini semuanya harus kita jalankan. Tatkala kita langgar hak-hak itu, maka itu adalah salah satu bentuk kezaliman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancam, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Seseorang di hari kiamat itu membutuhkan cahaya, membutuhkan penerangan. Dan barang siapa yang berlaku zalim, barang siapa yang berlaku aniaya, baik terhadap haknya Allah atau terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain, maka dia akan mendapatkan zulumat, kegelapan-kegelapan di hari kiamat yang itu sangat kita khawatirkan apabila menimpa diri-diri kita. Maka mari hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita, semakin patuh terhadap perintah Allah, semakin menjauhi larangan-larangan Allah, agar dengan itu kita semakin jauh dari kezaliman terhadap diri-diri kita, dan kita pelajari hak-hak orang lain yang harus kita berikan kepada mereka, yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kita amalkan hak-hak tersebut agar kita jauh dari kezaliman terhadap orang lain. Nah, demikian insyaAllah ini penggalan yang pertama dari hadis, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku sendiri, aku jadikan antara kalian kezaliman itu adalah perkara yang haram, maka janganlah kalian berbuat zalim. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan di penggalan yang kedua dari hadis ini. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya dan juga untuk antum semuanya. Naktafi bihadzal qadar, wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana.